Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allama ta'liman li fadl istifadal hasal tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala 'alal khair. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحجر رضي الله تعالى عنه نفعنا به وبعلومه في الدارين امين. ومتى رايت من نفسك تكاسلا عن طاعته. Dan kapan kamu melihat dari dirimu sifat malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, au mailan ila ma'siyatihi, atau ada kecondongan dalam dirimu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakkirha bi annallaha yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Maka ingatkanlah dirimu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarmu dan melihatmu dan mengetahuimu ketika kamu dalam keadaan sendiri, dan juga mengetahui pembicaraan rahasiamu. Fa illam yufidha hadza dzikru likusuri ma'rifatika ma'rifatiha bijalallahi ta'ala, fadhkur laha makanal malakain al-karimain allazaini yaktubanil hasanati wa sayyi'at. Kalau tidak bermanfaat bagi dirimu ingatan-ingatan seperti ini karena dirimu kurang mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka sebutkan kepadanya kedudukan dua malaikat yang mulia yang selalu mencatat kebaikan dan juga mencatat kejelekan. Wa tlu 'alaiha, dan bacalah kepada dirimu. Isyatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yang mana dua malaikat yang ada di kanan dan di kiri, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Mereka dua malaikat mencatat apa yang terjadi padamu, dan tidak sedih satu ucapan pun kecuali di sana ada malaikat raqib dan atid. Fa ilam tata'athar bihadza tadzkir. Kalau dirimu tidak bermanfaat, tidak berpengaruh dengan ingatan ini, fadzakkirha, maka ingatkanlah qurbal maut, dekatnya kematian. Wa annahu aqrabu ghaibin yuntadar, dan kematian adalah sesuatu yang paling dekat yang ditunggu. Wa khawifha bihujumihi ala ghirrah, dan takut-takutilah dirimu tersebut dengan datangnya kematian ala ghirratin, dengan tiba-tiba. Wa annahu mata nazala biha wa hiya ala halatin ghairi mardiyah tanqalib bi khusran la akhira lahu. Maka tatkala kematian datang kepada dirimu dan dia dalam keadaan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan merasakan kerugian yang tidak ada akhirnya. Fa illam yanfa'ha hadza takhwif, kalau misalnya tidak bermanfaat juga dengan seperti ini, fadzkur laha ma wa'adallahu bihi man ata'ahu minas thawabil 'adzim. Sebutkan kepada dirimu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang taat kepadanya daripada pahala-pahala yang agung. Wa ma tawa'ada bihi man asahu minal 'adzabil 'alim, dan apa yang diberikan daripada ancaman kepada orang yang melanggarnya daripada azab-azab yang pedih. Wa kullaha, dan katakan kepadanya, ya nafsu ma ba'dal maut min musta'qab. Wahai jiwa, ketahuilah apa tidak ada yang setelah kematian daripada celaan. Wa ma ba'da dunya min dar illal jannah awin nar, dan tidaklah setelah kehidupan di dunia daripada rumah kecuali antara surga atau antara neraka. Fahtari li nafsiki in syi'ti ta'atan takun akibatuha al-fawza wa ridwan wal khuluda fi fasihil jinan. Maka pilihlah wahai diriku, jika kamu menghendaki untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akibatnya akan mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kekal di surga Allah yang luas. Wa nazar ila wajhillahil karim al-mannan, dan melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha dermawan. Wa in syi'ti, jika kamu berkehendak maksiatan, untuk bermaksiat, yakun akhiruha al-khizya wal hawan, yang akan menjadi akhirnya nanti kehinaan, wasuhud wal hirman, dan murka Allah, wal hirman, dan diharamkan dia dari rahmat Allah, wal habas baina tabaqatin niran, dan dia akan dipenjara di antara tingkatan-tingkatan neraka. Fa'alid nafsaka bihadhil azkar inda taqaudiha anit ta'ah, maka obatilah dirimu dengan ingatan-ingatan seperti ini ketika dirimu dalam keadaan malas untuk bertaat kepada Allah dan ketika condong berbuat maksiat. Fa innaha minal adwiyah annafi'ah li amradil qulub, maka itu adalah obat yang bermanfaat untuk penyakit hati. Maka di sini al-Imam Ghazali, al-Imam Abi Abdullah bin Alwi al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin, mengingatkan kepada kita untuk selalu kita muraqabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu menghadirkan dalam diri kita bahwasanya di situ Allah melihat kita dan di situ Allah berada bersama kita dan Allah menyaksikan kita dimanapun kita berada, mau kita di rumah, mau di luar rumah, mau kita bersama orang lain maupun kita sendirian sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad di sini, kalau kamu misalnya condong kepada perbuatan maksiat dan malas-malesan untuk berbuat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu ingatlah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam dirimu. Ketika itu hadirkan dalam hati, Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, Allah maha agung, di tangannya kita bahagia dan di tangan Allah sebaliknya juga kita akan sengsara, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita ketika itu. Kalau kita berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di saat kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita, itu sudah keterlaluan. Jadi setidaknya ketika kita dalam keadaan-keadaan tertentu, kita menghadirkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Kalau kita pada pelajaran yang kemarin mungkin kita sebutkan beberapa salaf soleh yang selalu di hatinya hadir di situ Allah subhanahu wa ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak mampu untuk seperti mereka, minimal dalam keadaan-keadaan tertentu kita di situ mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau pergi dari rumah ke masjid, kita hadirkan di situ di hati kita Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca doa. Karena di situ ada doa, kita dianjurkan untuk berdoa, memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaik wa bihaqqi rahibina ilaik wa bihaqqi man syahada ilaik, fa inni la akhruju asharan wala bataran wala ria'an bal khalatu ittiqa'a sakhatik wa ibtiha'a mardik. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan tawassul kepada orang-orang yang berjalan dan meminta kepadamu, tawassul dengan mereka orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku meminta dan mohon kepadamu dengan jalanku ini, langkahku ini yang menuju ke masjid untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena aku sesungguhnya tidak pergi ke masjidmu, ke rumahmu, bukan karena riya, bukan karena sombong, bukan karena apa, tapi hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha-Mu ya Allah, dan aku ingin menghindar daripada murkamu dan ingin aku terhindar daripada azabmu dan nerakamu. Kita hadirkan ketika kita membaca doa ini, kita hadirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pergi ke masjid, kita masuk masjid, kita hadirkan di situ Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca di situ Allahumma ufirli zunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita baca salat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita berdoa dan meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka abwaba rahmatik, Ya Allah, kita meminta, aku meminta kepadamu ya Allah, pintu-pintu rahmatmu supaya dibuka untukku. Kita baca ini ketika masuk masjid. Kita di situ ketika membaca doa ini, kita hadirkan di hati kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita sholat, apalagi kita baca wirid setelah sholat, kita mengendarai kendaraan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Ya Allah, maha suci kamu ya Allah, yang telah menundukkan bagi kami, untuk kami kendaraan ini, dan aku, dan tidak akan aku mendapatkan hidayat kalau bukan karenamu ya Allah. Disitulah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika memakai pakaian, kita baca bismillah. Kita makan, baca bismillah. Kita mau tidur, baca bismillah. Di saat-saat itu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan ya kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu minimal. Lebih khususnya lagi, selain itu juga yang lebih penting adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah ketika mendapatkan dalam diri kita kecondongan untuk berbuat maksiat, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini makan dari Allah, minum dari Allah, kesehatan yang kita dapatkan dari Allah, panjang umur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita bernafas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mati, kita hidup di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita dengan kenikmatan dan karunia Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, kita akan memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senjata, dengan maksiat-maksiat kita, seakan-akan seperti itu. Ya Allah, aku akan memerangimu dengan kemaksiatan. Ya Allah, aku akan melanggar perintahmu. Kamu katakan ini haram, aku tidak peduli, aku akan lakukan. Dan terang-terangan. Ya, ini terlaluan kalau kita hadirkan di saat itu, kita disaksikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, bahwasanya ada 7 golongan, yang mana 7 golongan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naungan di hari akhirat, yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat mereka orang-orang kepanasan, di saat mereka tersiksa, mereka ketakutan, tapi 7 golongan mereka diberi keamanan, diberi ketenangan, diberi keteduhan di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara 7 golongan yang tidak lain mereka adalah orang yang taat kepada Allah di masa mudanya. Masa muda yang mestinya dalam keadaan dia mungkin kebanyakan lalai kepada Allah, tapi dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diisi dengan mengingat Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang hatinya selalu nyantol dengan masjid, selalu ingin pergi ke masjid, betah di masjid. Wa kadzalik 2 orang rajulan tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajulun zakarallah khalian fa fadat aina, juga seseorang yang ketika dalam keadaan sendiri dia mengingat Allah, dan di saat mengingat Allah kemudian keluarlah tetesan air matanya karena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiq yaminu, seorang yang bersedekah dengan sedekah sirriyah, sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain, bahkan tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diberikan daripada sedekah oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah rajulun da'athu imra'ah zatu hasbin wa jamal, seseorang yang diajak dan diminta oleh seorang wanita, imra'atun zatu hasbin wa jamal, wanita yang mempunyai kemuliaan, wanita yang mempunyai ketampanan, kecantikan. Ini sudah menyebutkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan asbab daripada zina. Pintu-pintu zina sudah terbuka ketika itu. Peluang-peluang untuk melakukan zina dengan seluas-luasnya ada. Kesempatan itu besar. Karena di sini bukan dia yang meminta kepada wanita untuk berzina, tapi wanita yang memintanya. Dan di situ saat itu 2 orang aja, tidak ada orang lain. Dan orang perempuan itu, wanita itu, wanita bukan wanita yang jelek, bukan wanita yang hitam, tapi wanita yang cantik, wanita yang putih, wanita yang mulia lagi. Tapi dia yang meminta. Inilah perlu iman yang kuat di sini. Di sinilah ya diketahui sebenarnya hakikat seseorang, makom dan kedudukan seseorang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diketahui ketika menghadapi keadaan seperti ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adzar 'ala rijal ummati minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah setelah aku meninggal nantinya daripada yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada umatku daripada fitnah perempuan. Lalu dikatakan inna kaidas syaitani kana dhaifa. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kaidas syaitan dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan adalah dhaif. Tapi coba dilihat di dalam ayat yang lain inna kaidakunna adzim. Ketahuilah bahwasanya tipu daya daripada wanita adzim sungguh besar. Menunjukkan bagaimana bahayanya. Oleh karena itu mereka para ulama mengatakan kedudukan laki-laki sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala diketahui dengan apa? Bitarkil maksiat, dengan meninggalkan maksiat. Tidak dilihat dengan banyak sholatnya, tidak dilihat dengan banyak puasanya, tidak dilihat dengan banyak zikirnya, banyak wiridnya, banyak Qur'annya, banyak sholawatnya. Karena semua itu bisa dilakukan oleh siapa aja, mudah dilakukan oleh siapa aja, tapi tidak mudah melakukan yang satu ini, yaitu meninggalkan maksiat. Oleh karena itu mereka para ulama sepakat bahwasanya yang paling afdol dan yang paling mulia daripada amalan-amalan bukan amalan ini dan itu, tapi amalan yang paling mulia, paling agung adalah meninggalkan maksiat. Tidak usah kita banyak melakukan puasa ataupun juga banyak melakukan bacaan Al-Quran atau sholat sunnah dan lain sebagainya. Yang penting kita meninggalkan maksiat. Daripada kita melakukan itu tapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya dikatakan oleh Imam Junaid rahimahullah taala, seorang yang melakukan haji kemudian di waktu haji dia bermaksiat kepada Allah, umrah berkali-kali tapi ketika umrah dia bermaksiat kepada Allah, maka kerugian yang dia dapatkan lebih banyak daripada kebaikan yang dia dapatkan. Bahkan dikatakan tarkul hiba awin namima afdal min mi'ati hajja ba'da hajatil Islam. Meninggalkan hibah, ketika dia ada keinginan untuk hibah dia tinggalkan. Dia tinggalkan namimah satu kali aja itu lebih baik daripada 100 kali haji, daripada haji-haji yang sunnah. Jadi apa artinya kita melakukan haji berkali-kali, umrah berkali-kali, apalagi amalan-amalan yang lain, sholat, puasa, tapi dengan itu juga kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanatan qawama sawama. Ada seorang wanita fulanah namanya sawama, dia selalu berpuasa di siang hari. Qawama selalu bangun malam di malam hari. Tahajud dan ibadah kepada Allah di malam hari. Illa annaha tu'zi jiranaha. Kecuali si wanita tersebut mengganggu tetangganya. Padahal dia masya Allah suka puasa, bangun malam tiap hari istiqamah. Cuma dia suka mengganggu tetangganya aja. Rasul langsung spontan ketika itu menjawab, hiya finnar. Dia akan berada di neraka, bukan berada di surga. Dia banyak sholat, banyak tahajud, istiqamah di situ. Tapi karena mengganggu orang lain, karena bermaksiat di sini, ya lebih baik dia tidak usah sholat banyak, tidak usah banyak tahajud, tapi dia menjaga dirinya daripada maksiat kepada Allah, mengganggu makhluk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini yang dikatakan, nah, ketika kita mendapatkan diri kita dalam keadaan ada kecondongan untuk berbuat maksiat, keinginan berbuat maksiat, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang dikatakan faqala inni akhawullah. Laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang mempunyai ketampanan, kecantikan, tapi dia mengatakan ketika itu, inni akhawullah, aku takut kepada Allah. Kita katakan setiap kita ingin melakukan maksiat, kita katakan akhawullah. Ana tidak mau, ana tinggalkan, ana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita ya mau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kepada diri kita seperti itu. Lihatlah kepada apa yang terjadi dan diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Bani Israel. Ketika itu ada tiga orang, kita tahu tiga orang ini ya berjalan bersama, kemudian di saat mereka kehujanan mereka masuk ke dalam gua. Ya, di saat mereka berteduh di dalam gua, disitulah ada batu besar yang jatuh kemudian menutupi mulut gua tersebut sehingga mereka tidak bisa keluar daripada gua itu. Sehingga di antara mereka satu yang lain mengatakan, lebih baik kita bertawassul dengan amal kita. Ini tawassul menunjukkan bagaimana seseorang boleh tawassul dengan apapun, walaupun dengan amal, dengan seseorang yang soleh, dengan seorang yang wali Allah, diperbolehkan. Di sini Rasul bercerita bahwasanya mereka ketika itu sepakat untuk bertawassul dengan amalan mereka masing-masing. Yang satu bertawassul, ya Allah, aku adalah seorang yang mempunyai orang tua yang sudah tua dan sudah lemah, dan juga aku mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil. Aku ini setiap hari mencari kayu bakar, kemudian hasilnya aku jual, kemudian aku belikan susu. Yang susu ini aku bagi untuk ibuku, untuk kedua orang tuaku, untuk diriku sendiri, dan untuk anak-anakku yang masih kecil. Tapi ketahuilah bahwasanya aku ini tidak pernah sama sekali mendahulukan anak-anakku atau diriku sendiri sebelum orang tuaku aku beri minum susu terlebih dahulu. Jadi setiap kali datang membawa susu, pasti dia dahulukan orang tuanya, tidak istrinya, tidak anaknya. Ini kadang zaman sekarang ini lebih banyak mendahulukan istrinya, lebih banyak mendahulukan anaknya, tidak ingat kepada orang tuanya yang telah melahirkannya, yang merawatnya semenjak bayi, yang telah memberinya perhatian yang bekas dan kasih sayang luar biasa. Tapi setelah menikah, yang datang orang baru dalam kehidupannya, dia tinggal orang tuanya, tidak pernah dijenguknya, tidak pernah diperhatikan lagi, tidak pernah diberikan sesuatu sebagai penghargaan. Tapi dia lakukan hal seperti semuanya kepada istrinya. Ya, inilah yang terjadi, banyak terjadi. Ya, seseorang tentunya tidak boleh dan tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW untuk mendahulukan istrinya daripada orang tuanya sendiri. Tetap, ya, orang tua lebih kita hormati, lebih kita muliakan daripada istri kita. Maka tatkala di situ orang tersebut membawa susu ke rumahnya, dia selalu membawakan terlebih dahulu, memberikannya kepada orang tuanya. Suatu waktu dia terlambat karena ada sebab tertentu, dia terlambat membawa susu, sehingga ketika datang ke rumahnya, dia mendapatkan orang tuanya ini dalam keadaan sudah tidur, terlelap. Dia tidak enak dan tidak mau mengganggu orang tuanya untuk membangunkannya, sehingga dia duduk di samping orang tuanya yang sedang tidur, dan susu itu terus dipegang di tangannya, menunggu orang tuanya sampai bangun sendiri. Padahal ketika itu anak-anaknya yang masih kecil-kecil menangis karena kehausan, karena kelaparan untuk mau meminum susu tersebut. Tapi tetap dia tidak berikan susu tersebut kepada anaknya sebelum orang tuanya terlebih dahulu untuk minum, sampai baru orang tuanya minum dan diberikan kepada anaknya. Padahal anaknya ketika itu menangis. Ya, amalan tersebut dia harapkan, ya, supaya mendapatkan keluasan atau mendapatkan keluar daripada musibah yang dialami. Ternyata setelah dia tawasul dengan amal tersebut, batu yang besar tadi bergeser sedikit, tapi tetap belum menjadikan mereka bisa keluar. Sehingga orang yang kedua bertawasul kepada Allah, ya Allah, aku punya seorang pegawai yang suatu waktu pegawai itu pergi meninggalkan tokoku dan dia tidak mengambil upahnya, gajinya, sehingga gaji yang ditinggal oleh pegawaiku itu aku terjalankan, sehingga aku belikan sapi, kemudian aku belikan seorang yang menyewa untuk merawat sapi tersebut, sehingga sapi itu menjadi banyak. Setelah menjadi banyak sapi tersebut dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, tahu-tahu ada orang datang ke tokonya yang tidak lain pegawainya yang dulu, yang pernah meninggalkan tokonya tanpa mengambil gaji terakhirnya. Dan disitulah ingat orang yang punya toko, ini pegawainya ini dulu pernah tidak mengambil gajinya dan aku jalankan sampai menjadi sapi yang banyak. Maka ketika itu dia memberikan kepada pegawai tersebut semua sapi yang ada, beserta pegawainya, beserta orang yang merawatnya, semuanya diberikan. Tidak satu sapi, satu ekor sapi pun ditinggalkan sama sekali. Dengan amalan tersebut dia tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keluar dari masalahnya, dan bergeser juga ketika itu batu besar tersebut, sampai orang ketiga bertawasul kepada Allah, ya Allah, aku mencintai seorang wanita yang tidak lain adalah misananku sendiri. Aku cinta kepadanya karena dia adalah wanita yang cantik, yang cantik di zamannya. Pernah aku meminta kepadanya untuk berbuat seperti apa yang diperbuat oleh suami istri, tapi dia menolak. Dia menolak karena dia membutuhkan kepada uang. Dia mau kalau dia memberikan uang 100 dinar. Uang yang tidak sedikit tentunya. Ketika aku menginginkan wanita tersebut, maka aku berusaha untuk mengumpulkan uang sampai terkumpul 100 dinar tersebut. Setelah terkumpul 100 dinar, aku memanggil yang tidak lain misananku sendiri, dan aku memberikan uang tersebut 100 dinar. Akhirnya dia mau. Tapi di saat sudah di atas si wanita tersebut, dalam keadaan sudah mau melakukannya, maka wanita tersebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, uzkurullah, ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia kaget ketika disebut nama Allah, di saat sudah akan melakukannya langsung dia tinggalkan wanita tersebut, bahkan uangnya pun tidak diambil lagi dari wanita tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika itulah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang tidak sembarangan, tidak semua orang bisa melakukannya. Tawassul dengan itu langsung batu tersebut bergeser dan mereka bisa keluar. Ya, di sinilah bagaimana orang tersebut mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan maksiat. Inilah amalan yang paling afdal yang mereka katakan. Sebagaimana di Hadramaut dulu pernah ada seseorang yang bernama Salim bin Basri. Salim bin Basri ini adalah orang soleh di waktu itu, di zamannya di Hadramaut. Ketika gubernur Hadramaut meminta kepada mereka orang-orang untuk memilih siapa aja orang-orang soleh ya di Hadramaut, dipilih di antara mereka ada 400 orang. Kemudian dipilih lagi di antara 400 orang menjadi 40 orang. Dipilih lagi dari 40 orang menjadi 4 orang. Dan dari 4 orang dipilih lagi satu orang, yaitu Salim bin Basri ini. Dan Salim bin Basri ini yang dipilih oleh mereka sebagai orang yang paling soleh di Hadramaut. Gubernur ke Hadramaut ingin mengujinya, ingin mengetesnya. Bagaimana sih Salim bin Basri ini yang dikatakan oleh mereka orang yang soleh? Sehingga gubernur ini memanggil seseorang yang mempunyai anak perempuan yang cantik. Dia mengatakan, Sufia Fulana, kamu punya anak yang cantik, kamu bisa menggoda Habib Salim bin Basri ini, dan kalau kamu bisa melakukannya, aku akan berikan kamu ini dan itu. Diberikan dan dijanjikan hadiah yang besar oleh Salim bin Basri. Ya, karena diberikan dan dijanjikan gaji yang hadiah yang besar oleh gubernur ketika itu, maka Salim ketika itu wanita itu mau. Dan tatkala wanita tersebut memanggil ya Salim bin Basri ini dengan alasan bahwasanya putrinya sedang sakit, dia butuh untuk mendoakannya. Salim bin Basri orang soleh, dia masuk ke situ mendoakan. Ternyata di dalam rumah di situ dia dikunci dan berduaan dengan wanita tersebut, dan wanita itu merayu-merayunya sampai akhirnya dia mengambil siwaknya dan dipukul wanita tersebut dengan siwaknya. Dengan satu kali pukulan membuat wanita tersebut lumpuh, bahkan tengah penyakit juzam, lepra. Ini bagaimana imannya. Dari saat di situ dia dirayu hanya dua orang, ditutup rumah tersebut, tapi tetap dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat, iman yang kuat, iman yang kokoh, dan selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegerakan kita. Ala hadinya kulli salat jami'il khatmi hawira ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.